10 tahun yang telah lalu, di waktu pagi nan permai, datanglah sepucuk surat yang telah lama ku nantikan. Betapa riang rasa hati pada baru ceritakan. Segera ku buka sampulnya dengan penuh pengharapan. Tetapi apa dayaku, di saat itu kecewa. Yang ku terima hanyalah sampul kosong belaka. Walaupun hatiku remuk renang, sampulnya ku simpan juga agar jadi kenang-kenangan selama hidup di dunia. Yang ku terima hanyalah sampul kosong belaka. Walaupun hatiku remuk renang, sampulnya ku simpan juga agar jadi kenang-kenangan selama hidup.